Baik, kita akan membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal 11 dan kita akan membaca ayat 32 sampai ayat yang ke-40. Saudara, pada waktu kita membaca bagian akhir dari Ibrani, menarik ketika kita diajak untuk kepada satu fakta, perjalanan Alkitab atau perjalanan perjanjian lama. Bagaimana dia bergerak secara dinamis di dalam mengukir kehidupan orang beriman. Artinya, kita tidak mempunyai dalih, kita tidak mempunyai alasan untuk tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Kita tidak punya alasan untuk kemudian kita lemah di dalam kehidupan dan jatuh karena berbagai persoalan-persoalan. Untuk itulah Alkitab ada. Sebagai satu bukti nyata bagaimana perjalanan iman memberikan kekuatan dan kemenangan yang ajaib itu. Maka dia mengatakan, apalagi yang harus kusebut sesudah dia berbicara tentang para bapak beriman. Lalu dia masuk ke dalam era orang-orang yang disebut hakim-hakim. Karena itu Rahab itu sampai perjalanan Mesir masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu Yeriko menjadi peristiwa terakhir. Lalu dia mengatakan, apalagi yang harus kusebut, yaitu sudah pembagian tanah, lalu 12 suku dibagi-bagi tanahnya kecuali Lewi yang tidak mendapatkan, lalu diangkatlah era hakim-hakim. Maka dia menyebut para hakim-hakim. Nah, pada waktu Daud dan Samuel menempel di sana, Daud itu dipandang sebagai raja yang memang diangkat oleh Tuhan. Raja yang pertama, raja pertama itu bukan Saul. Saul adalah pilihan manusia yang memaksakan kehendak. Lalu Allah membenahi kehendak manusia yang salah dan memberikan seorang Daud. Namun sistem itu sendiri sudah salah pada dirinya. Karena mereka berubah dari teokrasi ke monarki. Ya, bagaimana kemudian keadaan mereka itu menjadi satu keadaan yang tidak mudah. Nah, saudara-saudara, ini yang menjadi satu pikiran yang perlu untuk kita lihat. Oleh karena itu, para hakim-hakim pun eranya sudah lihat apa lewat. Maka Samuel dan para nabi adalah istilah menunjukkan era hakim-hakim terakhir adalah Samuel. Nabi yang pertama di dalam struktur itu adalah Samuel. Musa disebut sebagai nabi lebih karena apa yang disampaikannya. Tetapi dia sebetulnya kapasitinya jauh lebih besar lagi daripada itu. Tuhan memakai dia untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Simpson, Barak, Gideon dan lain-lain bukan nabi, mereka hakim. Nah, era mereka itu berakhir pada waktu Samuel menjadi hakim yang terakhir sekaligus nabi yang pertama itu. Sekaligus menjadi pergulatan, kemarahan, kekacauan dari orang Israel yang meminta raja. Dan menggeser sistem teokrasi tadi dan menggantinya dengan monarki tadi. Nah, jadi kalau kita ngeliat histori atau perjalanan dari Alkitab itu sangat mengagumkan, saudara. Sehingga secara demi sejarah yang bergerak, mempunyai makna-makna yang luar biasa. Dia bukan sejarah yang liar, dia sejarah yang tertib begitu hebatnya. Tetapi ketertiban itu tidak mampu kita pahami, karena kita tidak menyelam ke dalamnya. Maklumlah, kita hanya suka cuplikan sejarah. Kita cuplik cocok dengan diri kita, selebihnya kita gak mau tahu karena kurang cocok dengan kita. Penyakit orang Kristen adalah abai terhadap fakta-fakta yang akurat yang ada di dalam Alkitab. Yang sudah memberikan satu gambaran yang begitu luar biasa tentang prinsip kebenaran yang hebat itu. Nah, mereka-mereka digambarkan sebagai orang-orang yang berjuang di dalam kehidupannya, menaklukkan kerajaan seperti raja yang berperang, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa, mengingatkan kita pada Daniel juga. Mereka lakukan itu dengan apa? Bukan dengan kepiawaian, pengalaman, kemampuan diri. Mereka lakukan itu dengan apa? Bukan karena mereka studi lalu mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Bukan. Mereka dikatakan memadamkan api yang dahsyat seperti Elia berdoa. Lalu kemudian api itu bisa habis semua. Lalu bagaimana air memakan api. Ya. Di tangan mereka itu api bisa menyala, api bisa mati. Ya. Nah, kemudian Elisa pun menjalani hal seperti itu. Lalu bagaimana dikatakan mereka telah luput dari mata pedang. Beroleh kekuatan dalam kelemahan. Menjadi kuat dalam peperangan, memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Mengapa? Menarik, saudara. Karena iman. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa orang Kristen tidak sekuat mereka-mereka yang lebih mendahului kita, para nabi, para rasul? Ada pertanyaan yang sangat serius. Jangan-jangan memang kita kurang beriman. Atau lebih parah lagi, kita menjadi orang yang tidak beriman. Saya pikir setiap kali kita merenungkan sesuatu, kita perlu menanyakan kepada diri kita. Apa dan bagaimana seharusnya kita menjalani segala sesuatunya. Bagaimana kita bergumul melewati hal-hal yang tidak sederhana itu. Ini mesti menjadi beban di dalam pergumulan. Bagaimana kita mau beriman kepada Tuhan? Menggugat, mempertanyakan. Gampang untuk berkata, kalian adalah orang beriman. Belum tentu omongan saya benar. Atau omongan saya paling besar supaya saudara senang mendengar. Kalau saya bilang, kalian tidak sendirian, Tuhan menyertai. Betul kalau kamu orang beriman. Tapi bisa jadi kamu memang tidak beriman. Jadi kamu merasa sendirian. 1001 kemungkinan. Karena saya memang serba tidak tahu. Hanya Dia yang Maha tahu. Karena itu iman menjadi satu relasi yang personal dengan Tuhan kita itu. Bagaimana kita percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, melakukan apa yang menjadi ketetapan kehendak-Nya. Maka Yesus selalu berkata, kalau kau mau ikut aku, kalau kau beriman kepadaku, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikut aku. Saudara-saudara, saya suka berkata, bukan? Kalau pendeta ngomong benar, khotbahnya benar, belum tentu hidupnya benar. Kalau pendeta bilang berimanlah, dan dia bilang aku beriman, belum tentu dia beriman. Bagaimana kita tahu dia beriman atau benar? Lihatlah hidupnya, jalannya, hari-harinya seperti apa. Dan kita memerlukan kejujuran kalau mau bertumbuh dalam keimanan. Tanpa kejujuran, kita akan ambruk dan berpikir kita sudah menjadi seorang Kristen yang melayani Tuhan. Tapi kalau kita peka pada situasi di sekitar kita, membaca apa yang sedang terjadi, kita akan kaget luar biasa. Terlalu banyak hal-hal yang masih kurang pada diri kita. Ya. Nah, ini menjadi pemikiran-pemikiran kita yang patut untuk kita tumbuh kembangkan, saudara. Sehingga seperti mereka yang mempunyai prestasi yang luar biasa. Memenangkan pertempuran. Ya. Mengibarkan bendera tinggi-tinggi karena kemenangan yang mereka dapat. Berbagai mujizat yang terjadi. Tapi karena iman. Dan iman itu sudah membuat mereka menikmati kebabak beluran. Berbeda dengan gereja sekarang yang suka mujizat. Tapi tidak suka menderita. Miris ya. Kita berharap mujizat supaya lepas dari penderitaan. Orang zaman dulu mendapat mujizat, masuk dalam penderitaan. Sangat bertolak belakang. Kemana gereja kita sebetulnya? Mau kemana kita pergi? Saudara-saudara, biarlah ini menjadi pergumulan kita untuk menemukan kesejatian kebenaran itu. Bagaimana dikatakan para ibu-ibu yang menangis, ya, telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Ini menuju kepada pengharapan di dalam Kristus. Tapi banyak orang lain tidak mau menerima pembebasan. Supaya mereka beroleh dari kebangkitan yang lebih baik. Ya. Nah, karena itu bagaimana perjalanan Kristus yang bangkit memberikan pengharapan yang sangat luar biasa kepada tiap orang percaya. Apa yang kau takutkan mati? Cuma satu, kalau kau mati di luar Kristus. Kalau bicara mati, semua orang pasti mati. Gak ada orang yang gak mati. Kenapa kau bersyukur atas mati? Mungkinkah? Mungkin. Kalau kau berharap kepada Kristus. Karena kematianmu adalah persekutuan abadi dengan Dia. Nah, karena itu para nabi yang mengadakan banyak mujizat tadi. Diejek, didera, dibelenggu, dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji. Nabi Yesaya adalah seorang yang sangat bertalenta. Yang Tuhan pakai menjadi nabi. Sehingga tulisannya di dalam kitab Yesaya itu secara historical begitu runut dan luar biasa. Bahasa yang dipakai begitu indah. Dan di dalam kitab Yesaya, kita melihat satu gambaran Injil yang begitu terang benderang. Dari sang Mesias yang datang, Raja Shalom itu dan seterusnya. Begitu jelasnya, begitu terangnya. Sangat mencengangkan. Tapi dia matinya apa? Digergaji. Mana sih? Raja Yehuda menggergajinya. Karena tidak suka Yesaya bicara yang benar. Yesaya adalah satu nabi yang selalu membuat saya berpikir luar biasa. Yesaya pergi beritakanlah pada Israel. Tetapi mereka tidak akan mendengarkannya. Saya pendeta yang saya paling suka kalau saya khotbah orang banyak angkat tangan dan bertobat, bukan? Kalau sampai mereka gak dengar rasanya itu, waduh ngapain saya khotbah ya, ngapain saya KKR. Tapi ketika merenungkan, semakin mendalam pemahaman itu, pergumulan dan panggilan itu. Tidak tiap kali kamu hebat kalau kamu berkhotbah banyak orang angkat tangan. Dan kita berpikir itu bertobat. Belum tentu orang itu bertobat. Saya selalu percaya pertobatan akan merubah warna kekristenan. Bagaimana kita bilang Kristen itu maja yang bertobat tiap hari? Berubah kelakuan galau. Hidup seperti itu. Wah, jumlah gereja bertambah, jumlah orang Kristen bertambah. Kenapa bodoh banget kita? Penduduk dunia juga tambah. Wah, sekarang gereja berkembang di mana-mana. Apalagi kalau Protestan yang ngomong, malu kamu. 700 juta orang, apa namanya, orang Protestan. 1 miliar lebih orang Islam, di atas Katolik. Nomor satu apa Islam, nomor dua baru Katolik, tiga baru Protestan. Tapi karena kita gak mau baca sejarah, euforia di ruangan, lalu kita pikir kita hebat, padahal kita cuma di situ-situ doang. Miris ya, bacalah data itu. Ini tidak perlu kau gentar tentang jumlah itu. Karena memang bukan itu yang dikatakan Alkitab. Banyak dipanggil, sedikit dipilih. Memperjuangkan inilah. Kita harus berani berkeringat darah. Menemukan orang-orang yang dicintai Tuhan. Dengan pimpinan Tuhan. Menjalankan apa yang Tuhan mau. Di satu waktu kau bicara orang mendengar. Di lain waktu kau berbicara orang menolakmu. Namun kau tidak menjadi marah. Namun kau tidak menjadi lelah. Tetapi tetap menjalankan. Karena yang kau jalankan bukan berapa banyak orang itu terima Tuhan. Yang kau jalankan apa yang Tuhan perintahkan. Karena kalau berapa banyak orang bertobat, Tuhan tidak perlu kita. Betul gak sih? Apa sulitnya bagi Tuhan? Karena itu cita-cita kita itu adalah bagaimana saya sungguh-sungguh hidup seperti yang Tuhan mau. Saya selalu bilang ya, saya sering sekali dulu itu menghitung berapa kali saya sudah khotbah. Berapa orang yang sudah angkat tangan. Baru waktu saya ditabiskan pendeta, saya hitung rata-rata kalau saya khotbah sekian kali, terus sekian kali orang angkat tangan, ya karena dulu saya sering sekali kakak. Padahal saya baru mau ditabiskan jadi pendeta. Saya tulis itu di undangannya. Tapi hari ini saya ketawa ngeliat itu. Karena paradigma saya makin hari makin diperbarui. Bukan itu yang terpenting. Tapi bagaimana perjalanan hidup kita, pergumulan kita. Mencintai betul-betul apa yang Tuhan cintai ternyata tidak sederhana. Sehingga saya kagum pada mereka yang dianiaya, dilempar, digergaji. Ya, mengembara dengan kekurangan, kesesakan, siksaan. Tapi mereka tidak pernah putus asa. Mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Itu iman. Memang kadang-kadang orang gak bisa selalu terima apa, langsung ngerti ya. Jangan terlalu ekstrim. No. Kalau Tuhan dari surga ke bumi merasakan kesulitanku, kenapa aku tidak? Terlalu lama aku di atas, seringkali aku lupa bumi itu di mana. Saudara, yang namanya Big Man Sirait itu duduk diam dan bergumul. Bertanya pada satu titik yang sudah khotbahnya melewati, kayaknya kalau saya khotbah itu udah di ujung 100 itu. Tapi urusan 10 kilo masih mau berdiskusi. Ini gimana ya Tuhan? Padahal kalau saya khotbah kemarin itu udah di ujung 100 tuh. Tapi begitu menghadapi realita, 10 kilometer pertama sudah jadi problem. Jadi khotbahku yang di 100 kilo itu gimana? Khotbah kondisi oke. Banyak sekali problem saya sekarang. Ya. Tapi saya berdoa lalu saya bilang, Tuhan, makin kupahami betapa tidak sederhana. Saya tiba pada titik bergumul artinya sebuah pelayanan. Saya tiba pada titik bergumul artinya sebuah penyerahan. Yang mudah diucapkan ketika tubuh itu sehat walafiat. Tapi begitu menghadapi benturan, ketidakberdayaan itu. Baru saya makin tersentak apa yang Paulus bilang. Tubuh lahiriah kami semakin merosot. Tapi tubuh batiniah kami semakin mulia. Waduh, saya memasuki tahap yang berbeda lagi. Maka pada waktu membaca bagian-bagian seperti ini, melihat ini. Ya ilah, apa sih yang kau kerjakan Big Man? Belum banyak. Mereka ini kau lihat. Mereka Tuhan pakai menulis Injil Perjanjian Lama itu. Mereka luar biasa. Tapi semakin dekat pelayanan mereka dengan sorga, semakin terbakar mereka di dunia. Pertanyaannya, saya mau gak terbakar di dunia? Supaya dekat dengan sorga. Atau saya memilih, janganlah terbakar di dunia. Sehingga sebetulnya sorga saya menjadi ngambang. Tidak ada kalau kita aksi kese penyiksaan diri kita masuk sorga. Enggak. Tapi baiklah kita bertanya kepada diri kita untuk menguji sejauh mana sebetulnya pengabdian kita kepada Tuhan kita. Keselamatan itu adalah anugerah ilahi yang diberikan. Pertanyaannya, betulkah itu sudah jadi hak milik kita? Jawabannya, lihat hari-hari hidupmu. Sejauh mana pergumulan kecintaan pengorbananmu di dalam mengikut Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, ini saya pikir menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana kita menjadi kuat di dalam kelemahan kita. teguh dan berjuang. Semakin kita jadi orang penting, semakin mudah kita melihat orang lain salah. Padahal disitulah pergumulan. Semakin kita jadi orang penting, bagaimana seharusnya kita bisa semakin memahami orang salah? Loh, kalau you udah naik ke atas kan pernah di bawah. Oh, kita juga pernah salah lah. Kita juga pernah susah, pernah payah. Satu waktu saya sisa berhasil, lain waktu saya fail lagi. Lalu bangun dan saya berjuang untuk itu. Sehingga banyak sisi yang ini, sisi yang ini, sisi yang... Aduh Tuhan, tolonglah. Makin mengertilah saya kenapa para nabi itu berteriak. Mengertilah saya kenapa Elia sampai frustrasi. Disuruh Tuhan melayani. Sudah dia bunuh ratusan nabi Baal. Israel gak bertobat. Malah dia diuber-uber mau dibunuh. Semakin mengertilah saya kenapa seorang Paulus berteriak, ya Tuhan, cabut duri ini. Semakin mengertilah kita. Itulah perjuangan, perjalanan keimanan. Kenapa Yesaya dibalik, dihajar. Kenapa Samuel merasa pelayanan seperti sendiri. Habis waktunya melayani. Tapi anaknya ditolak untuk jadi leader. Lalu saya mulai pikir-pikir, ini kalau kita pelayanan mesti oke. Lalu keluarga juga mesti, berat amat ya. Samuel gak beruntung. Dalam tanda petik. Anaknya ditolak jadi leader. Loyalitasnya tampaknya tidak sekelas dengan bapaknya. Maka kalau kita menantang itu dari sudut psikologi keluarga, waduh, berarti si Samuel ini kurang berhasil dong. Paling enak para psikolog-psikolog mengkhotbahkan tentang Samuel. Tanpa pernah mampu berkaca dirinya. Bahwa dia lebih parah dari semuanya. Waktu kita mau melihat itu dengan jujur. Waktu kita mau belajar dengan jujur. Tidak mudah. Mencintai prinsip Alkitab. Menjalankan yang diajarkan Alkitab. Tidak gampang. Tetapi bukan tidak bisa. Karena bukan soal kau. Penyerahanmu sejauh mana. Ini bukan soal kau kuat. Seberapa kuat. Tapi penyerahanmu. Memberikan engkau kekuatan untuk percaya kepada dia. Dan berjalan di dalam dia. Sekalipun hidup mereka bukan istana. Lari ke sini, lari ke sana. Mereka hidup terus dibimbing oleh Tuhan. Daud menjadi sebuah ironi yang luar biasa ya. Diuber-uber Saul, lari ke gua-gua. Lahirlah mazmur yang indah-indah. Mataku memandang ke gunung-gunung. Dari manakah pertolongan datang? Waduh, udah sendirian ini. Kok kayaknya Tuhan lepas saya. Lalu aku melihat Tuhan itu. Menolongku. Waduh itu apa ya? Kalau kita ngerti historinya baca, aduh luar biasa sekali. Bagaimana bahasa Mazmur yang begitu puitis keluar mencerminkan situasi pelik yang dihadapi. Gegap gempita kemenangannya itu keren. Tapi Pak Daud di istana, babak belur semua. Kacau balau. Anaknya baku pukul hancur. Dia pun ngerontokin semuanya. Lalu kita lihat ini Daud ngeri amat ya. Tapi apakah kita ini harus babak belur lalu jangan ke istana? Apakah kita ini cukup buron saja tidak perlu ke istana? Ya gampang ya. Karena toh di istana yang aman ada dan tetap tidak berubah ada. Namanya Yusuf di Mesir. Maka tiap orang di medan pergumulannya perlu satu kehati-hatian. Satu titik di mana dia harus terus terjaga dalam hidupnya. Daud cenderung mengumbar nafsunya untuk sekalipun dia menikah kiri dan kanan. Tapi Yusuf menjaganya. Dengan cara yang luar biasa. Jadi kalau kita ngeliat itu ya. Tiap orang itu unik loh pada dirinya. Jadi saudara yang kekasih. Semua orang yang ada. Semua orang yang luar biasa. Di dalam setiap kisah. Mari kita baca kisah Yusuf. Maka kita akan melihat. Bagaimana dia dibuang. Saudaranya kembali selesai. Hilang sudah. Tetap saja yang dikenal orang si Yakub. Karena memang Yusuf tidak lebih dan tidak kurang. Dari apa yang Tuhan pakai. Yusuf tidak memberi kontribusi apapun dalam hidup keberimanan. Di zamanku aku tidak memberi kontribusi apapun dalam hidup keberimanan. Karena itu adalah anugerah Ilahi yang diberikan. Yang kita pertanggungjawabkan kepada dia. Kita jalani sesuai dengan apa yang dia mau kita lakukan dalam pimpinan kehendaknya. Maka menemukan, memahami kehendak Tuhan menjadi panggilan yang harus kita perjuangkan. Karena itulah. Dikatakan mereka-mereka yang sudah babak belur di atas ini, yang sudah menderita susah ini, ternyata mereka tidak peroleh apa yang dijanjikan. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Maksudnya ini apa? Lalu dibawa lagi, Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kesempurnaan. Loh, masa sih? Elia sudah babak belur, Musa sudah begitu, Yesaya sudah. Abraham menunjukkan kelasnya. Mereka enggak lebih baik dari kita, gimana ceritanya? Kalau baca besar kepala kita nanti ya. Nah disinilah orang menjadikan cheap grace. Anugerah yang murahan. Anugerah yang murah itu adalah pengertiannya bagaimana orang menangkap kita beruntung dari orang pel karena kita hidup percaya pada Kristus. Mereka kata Alkitab menunggu apa namanya janji itu tapi enggak dapat. Padahal iman mereka sudah memberikan kesaksian yang baik. Sayang orang suka membaca terbalik. Ini memang menunjuk era dari PL di 39, 40 adalah era PB ketika Kristus datang. Dan Yesus sendiri pun bilang, kalian murid-muridku telah melihat apa yang dinanti-nantikan oleh orang yang lebih dulu dari kalian. Maksudnya para nabi dan semuanya. Yang menanti-nanti sang Mesias juru selamat ini. Yang sudah dibicarakan di dalam Kejadian 3:15 ini. Yang mana ini orangnya? Sampai mereka mati, mereka tidak menyaksikannya. Satu orang mempersiapkan jalan sebagai produk PL, namanya Yohanes Pembaptis. Tapi dia pun tidak keburu melihat kematian itu, karena dia mati lebih dulu. Maka dikatakan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis di muka bumi ini. Karena dia membuka jalan. Tapi yang besar kerajaan surga, apa yang kecil kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Karena dia tidak mengalami peristiwa salib itu. Salib Kristus menjadi momentum yang penting. Bukan kitanya. Salib itu. Kalau kita percaya, kita terikat pada salib itu. Maka kita diikat oleh nilai salib itu. Kalau percaya. Kalau enggak, kita enggak ada hebatnya. Oleh karena itu, apabila mereka para nabi yang babak belur tadi itu, hancur-hancuran itu, percaya dan melayani Tuhan dengan kesetiaan di dalam keimanan. Padahal janji belum mereka dapatkan. Sementara kita janjinya sudah dapat, sudah punya. Kan gitu ya. Kristus sudah mati untuk kita, menebus dosa kita. Itu menjadi titik percaya kita. Bagaimana mungkin kita enggak lebih kuat dari orang-orang PL itu? Bagaimana mungkin kita tidak lebih sungguh-sungguh dari mereka itu? Yuk kita keras kepada diri dan marah. Hei jiwaku, bangunlah, layani Tuhan. Sehingga fokus kita itu menjadi satu fokus yang penting dan serius. Tuhan mau apa? Tuhan mau kemana? Jalanin. Ke titik itu kita akan pergi. Ke titik itu kita akan berkelahi. Bagaimana kita melewati segala sesuatu di dalam hari-hari kita. Sehingga saudara-saudara, tiap pergumulan di dalam kebenaran Alkitab, biarlah membawa kita pada kesadaran diri. Kecelakaan orang Kristen adalah terlalu mudah mengevaluasi orang lain, tapi gagal mengevaluasi diri. Padahal hidup Kristen adalah hubunganku dengan Tuhan. Introspeksi. Saya kayak apa di depan Tuhan? Kalau ini beres, maka relasiku dengan orang juga pasti akan tertolong dan beres. Sehingga waktu yang kita habiskan adalah autokritik. Dan itu akan membuat kita berubah dalam kualifikasi kita. Makin lain, makin bagus, makin kelihatan kok bedanya. Dia makin gini loh, dia makin gini loh. Kelihatan. Ya cerita tadi, kondisi fisikku membuat aku mulai terus bertanya-tanya. Sampai membuat aku mulai pada kesimpulan. Ini sebetulnya aku ini udah beriman sungguh apa enggak ya? Tuhan membawa saya ke tahap yang membuat saya mulai lagi bertanya-tanya. Sebetulnya aku ini di level berapa ya? Kemarin rasanya kok udah level 10, kok sekarang di 5 aja goyang-goyang. Tapi kalau saya tidak membangun kesadaran diri itu, saya kira saya patut bermegah dan besar kepala. Dari tangan ini, Tuhan tolong lahirnya PAMA. Media pelayanan kita yang sangat besar berbanding media Kristen lain. Dari tangan ini Tuhan lahirkan Mika. Ratusan sudah anak-anak kita sarjana. Ratusan masih ada di sekolah. Gereja ini berdiri. Tapi saya selalu bertanya. Mesti kemana? Karena itu tidak mudah bagi saya, saudara, di posisi. Pergaulan yang Tuhan berkati begitu luasnya. Salah-salah saya jalan bisa jatuh. Maka aku bersyukur pada Dia yang baik itu. Mengingatkanku, termasuk lewat sakit, kesulitanku, kepahitanku, yang membuat aku selalu bertanya, sebetulnya aku ini udah beriman kuat apa enggak ya? sebetulnya aku ini udah beres apa enggak? Ah, itulah momentum belas kasih Tuhan. God, thanks. Tapi Pak, you suka enggak kondisi gitu? Ish, kalau bisa mah jangan ada itu. Saya mah suka jalan yang syung lewat tol ya. Mulus, kagak ada batu, enggak ada apalah. Jangan sampai nginjek rem istilahnya. Karena itu jangan engkau bercita-cita hidupmu bertuhan. Supaya kau lewat jalan tol enggak usah injek rem, bebas hambatan. No. Hidup ngikut Tuhan itu enggak ada susah. Jalannya berliku, naik turun, bebatu-batu. Tapi engkau akan bisa lewat di hidup. Dan engkau akan bisa menembus itu. Sehingga inilah bagian yang harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup keimanan kita, susah. Bagaimana kita berjalan dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Menemukan prinsip keberimanan itu. Hari-hari ini orang Kristen diteriakin supaya jadi orang Kristen yang baik. Murah hati bagi sana, bagi sini. Kadang-kadang saya pikir orang Kristen ini aneh bin ajaib. Tidak pernah bergerak pada dirinya, tapi meniru sekitarnya. Jadi sekarang gerakan kebaikan kekristenan mirip dengan gerakan mengekor Buddha Seci. Miris ya. Kita ini ngekor sebetulnya. Saya ada untungnya ya menjadi orang media yang terlatih, jadi gelarkan kiri kanan. Jadi informasi banyak. Ya orang yang kasih tahu, orang mau tanya, orang ini mau apa. Jadi saya limpah dengan berbagai-bagai informasi. Dan saya memang tipe orang juga kalau dengar ini, lihat itu mau belajar. Kristen sedang ada dalam bahaya. Karena berpikir sudah luar biasa. Amerika rontok sudah gak karu-karuan. Menukik tajam. Yonggi Cho yang dibanggakan di Korea. Saat anaknya udah kena vonis. Menggelapkan uang gereja. Kong Ki lagi menjalani kasus yang dianggap luar biasa yang ada di Singapura. 30 lembaga Kristen tercatat sebagai lembaga sosial terjelek dalam hal informasi finance. Itu masuk di listing di Amerika. Dan dari 30 itu adalah orang yang bolak-balik ke Indonesia. Yang selalu dikagumi oleh orang Indonesia. Benny Hinn mau digugat cerai istrinya. Robert Schuller, Crystal Church. Terpaksa mau dijual karena utangnya di advertising banyak sekali. Dan gereja ini, kita baru separuh loh ini. Ini dua ruko, 10x10. Kita punya satu, sudah beli. Orang bilang, Pak Bigman, you dukung pelayanan. Tapi ini atas nama gereja. Itu teman-teman tahap awal, udah nama Pak Bigman. Saya bilang, enggak. 3 orang dulu. Habis itu, balik lagi nama gereja. Hari itu bisa otakku lurus ya. Besok bengkok pula lagi ngeliat angka sudah berubah. Ini cuma kita beli di bawah 1M. Sekarang sudah 5 kali lipat katanya. Kemarin yang sebelah saya tanya orang yang sudah mau jual, sudah berapa 5M. Tadinya gak mau jual. Saya bilang kasih saya kesempatan. Sebelum saya mati saya mau ini beres. Kalau sampai gak beres berarti kau yang tidak tolong. Jangan sampai aku bangun dari matiku, ku cari kau nanti. Kau bikin aku jadi kerjaan tidak beres kan, kurang lebih begitu ya. Akhirnya orangnya, ya udahlah kamu yang ngomong mau diapain. Ulak balik wala alik ya sudah. Kita mesti bayar 5M. Tabungan kita sudah ada 4M. Nah saya akan datang lagi, 4M saya bayar, tolong balik nama atas gereja, 1M kasih waktu lah, 1 tahun. Itu cita-cita saya itu loh. Mau delegate anak-anak ini ngelatih nih di Pama, di Mika. Ih gak gampang. Di gereja kemarin saya sudah mulai hire satu anak-anak yang pernah belajar sama saya, apa bekas murid saya. Karena memang pada akhirnya, berharap pada orang-orang yang kita lihat dalam kapabilitas yang kita lihat. Saya menemukan banyak sekali kesulitan. Mau mendelegate itu. Karena tuntutan saya memang agak berat soal lomba Tuhan. Kalau kau pintar khotbah dan itu targetmu, ajaan ada di sini. Saya latih tiap orang. Saya rindu semua orang menjadi orang yang bobot dalam khotbah. Anak-anak ini kalau khotbah apa saya dengar salah, saya panggil ke kamar. Kemarin lu khotbah gini kenapa? Ngomong gini. Mestinya begini. Saya harap mereka pintar. Karena berdosa bagi saya kalau saya mati. Apa yang saya tahu ini tidak terwaris. Itu yang saya rindu. Ya. Supaya mereka bisa bertumbuh. Supaya kalau saya mati saya tenang. Ayo. Apa yang kalian pikirkan? Khususnya kita yang sudah senja-senja ini kan. Kalah senja di Jakarta. Mentari semakin menuju ke ufuk barat. Mungkin kita sudah jam 6 sore ya. Jam 7 tank lah kita. tinggal tunggu detiknya kan gitu. Ayo kita kerjakan apa? Yuk beriman yuk. Jadi kita tadi sudah tua, sudah malas-malas lah. Eno bangun sekarang, urus cucu. Kau beriman anakku, cucuku ya. Ajarin dia, apa yang bisa kita ajarin? Ayo lebih giat lagi. Yang muda-muda, apalagi kau, energimu banyak. Lakukan itu. Yang punya rezeki, pikirkan apa yang bisa kau kerjakan untuk Tuhan. Sekarang banyak orang berani pakai nama profesor doktor. Ngeri-ngeri. Makanya Kristen ini ditertawakan. Please, Kristen kita ditertawakan. Khususnya para filsuf-filsuf ya, anak-anak muda. Lulusan dari UI apa lihat ya. Heran ya. Sinismenya itu terasa. Dan mereka kalau berpikir lincah luar biasa. Saya pernah ikut beda buku Immanuel Kant. Ya. 3 doktor dari UI. Udah, 1 moderatornya, 2 narasumber ditambah 1 orang. Wah, you udah mulai lari kemari. Wah, gesit banget dari filsafat lari ke teologi. Wah, you udah mulai masuk teologi nih. Lariin lagi, balikin lagi ke filsafatnya dulu. Udah ke bawah nih. Ini udah konteks sosiologi. Kenapa you pakai begini? Gila gak? Titik belok aja dia tahu loh. Lo ke sosiologi loh. Titik ke sini loh. Saya liatin gila lincah marah gak mereka berpikir. Maka mereka mentertawakan agama. Miris ya. Nah, Tuhan. Bukan salah mereka. Salah kami juga. Tak mampu menjelaskan dengan baik. Mari kita jangan jago kandang. Itu bukan rinduku. No. Pergi keluar. Layani orang. Beritakan Injil. Belajar yang benar. Tunjukkan kualitas. Biar jiwa-jiwa yang mau belajar duduk di sini. Kalau kita penggembira gak perlu. Tapi orang yang mau betul-betul sungguh-sungguh. Terus Tuhan bimbing kita. Terus Tuhan tolong kita. Amin.